Hanya saja semalam sekali lagi. Tidak lupa teman-teman Jasem, Dungasem, khususnya buat teman-teman Badok Ajaib. Lagu yang berikutnya ada Lily bersama Romansa News. Sosial buat Badok Ajaib yang udah request kemarin ya. Iya, ini Lily. Lily buat kamu. Sosial buat teman-teman Badok Ajaib semuanya. Thank you. ternyata lagu Lili, lagu baru juga dilalap habis teman-teman Bado Ajaib. Luar biasa, terima kasih sama-sama ya.